بسم الله الرحمن الرحيم. الطبقة الثالثة. نعم. Kita sedang membaca kitab Al-Idraj Al-Hanbali dan mengenal Ashab Az-Zuhri bahwa mereka adalah khamis tabaqat. Tabaqat al-thalitha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. At-tabaqat al-thalithatu. Maklumkan kalamnya Ibn Rajab, bukan kalamnya Syekh. Qala Ibn Rajab. Qala Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. At-tabaqatu thalithatu. Lazamu Az-Zuhriyya wa sahibuhu wa raw'anhu, walakin tukullima fi hifdihim. Kasufyan ibn Husain wa Muhammad ibn Ishaq wa Salim ibn Abil Akhdari wa nahwihim. Wa ha'ulai yukharriju lahum Abu Dawud. أبو داود والترمذي والنسائي وقد يخرج لهم مسلم لبعضهم متابعة. الطبقة الثالثة mereka melazama kepada Az-Zuhri dan bersahabat dengannya dan meriwayatkan darinya, tetapi ada pembicaraan tentang hafalan mereka, ya, ada pembicaraan tentang hafalan mereka. Dicontohkan di sini Sufyan bin Husain, Muhammad bin Ishaq, Salim bin Abi Al-Akhdar. Dan semisalnya Ibnu Rajab mengatakan mereka ini tabaqatul tsalitsah, hadis mereka dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan mungkin Muslim mengeluarkan hadis sebagian dari mereka dalam bentuk apa? Dalam rangka mutaba'atan, sebagai penguat saja. Artinya tidak memenuhi syaratnya Muslim. Baik, ya, kita lihat itu. Tabaqah pertama, mereka muttafaq, ha'ulai muttafaqun ala takhriji hadithihim anil Zuhri. Hadith mereka muttafaq alaih. Ya. Malik ibn Uyayna, Ubaidillah bin Umar, dan yang lainnya, yang selevel dengan mereka, itu muttafaq alaih. Muttafaq alaih. Hadith mereka dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari Az-Zuhri, hadis mereka, riwayat Az-Zuhri melalui jalur mereka itu muttafaq alaih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. At-tabaqah yang kedua, wa ha'ula'i yukharriju lahum muslimun an Az-Zuhri. Muslim saja yang mengeluarkan hadis mereka dari Az-Zuhri, Bukhari tidak. Kemudian yang ketiga, ya, yang mengeluarkan adalah Ashabul Sunan, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Muslim kadang-kadang mengeluarkan hadis mereka, tapi bukan umdah, bukan pokok, melainkan apa? Mutaba'ah, sebagai penguat saja. Karena tukullima fi hifdhihim. Tukullima fi hifdhihim. Ada pembicaraan tentang hafalan mereka, tidak seperti pokok pertama dan yang kedua yang memang hafalan mereka, hifat mereka diakui. Tamam. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita ketatnya persyaratan Bukhari dan Muslim. Nah, memilih riwayat terwiroi yang benar-benar terpercaya. Nah, kemudian tabaqah yang keempat. At-tabaqatul rabi'atu قوم رووا عن الزهري من غير ملازمة ولا طول صحبة ومع ذلك تكلم فيهم مثل إسحاق بن يحيى الكلبي ومعاوية بن يحيى الصدفي. مثل إسحاق بن يحيى. نعم. مثل Ishaq ibn Yahya Muawiyah ibn Yahya As-Sadafi wa Ishaq ibn Abi Farwata wa nahwihim. Wa haulai qad yukharriju at-Tirmidzi li ba'dihim. Ini yang keempat, kaum yang meriwayatkan dari Az-Zuhri tanpa melewati mulazamah dan persahabatan yang lama dengan Az-Zuhri. Ya, ini mereka sempat menjadi muridnya dan meriwayatkan darinya, tapi tidak, bukan murid yang mulazamah yang menekuni majelisnya Az-Zuhri dan bersahabat lama dengan Az-Zuhri. Bersama dengan itu juga ada pembicaraan tentang hafalan mereka. Contohnya Ishaq, mithlu Ishaq ibn Yahya al-Kalbi, Ishaq ibn Yahya al-Kalbi, wa Muawiyah ibn Yahya al-Sadri, Ishaq bin Abi Farwah, dan semisal mereka. Mereka itu, kata Ibn Rajab, dikeluarkan hadis sebagian mereka ya, qad yukharriju at-Tirmidzi li ba'dihim. At-Tirmidzi ya mengeluarkan sebagian hadis mereka. Nah, dari hadis sebagian mereka, tidak semua. Nah, At-tabaqatul khamisatu qaumun minal matrukina wal majhulina kal hakami al-Ayli wa Abdul Quddus ibn Habibin wa Muhammad ibn Sa'id al-Maslubi wa nahwihim. ولم يخرج لهم الترمذي ولا أبو داود ولا النسائي ويخرج ابن ماجه لبعضهم. طيب. Tabaqah yang kelima, kaum yang tergolong matrukin, majhulin, matrukin, rawi-rawi yang ditinggalkan hadisnya, dan majhulin yang tidak dikenal. Ya, siapa mereka? Nah, rawi-rawi yang majhul itu yang meriwayatkan dari mereka hanya satu orang dan tidak ada yang merekomendasi. Tayyib, seperti Al-Hakam Al-Ayli, Abdul Quddus harusnya ya. Karena dita'bid. Kalau dita'bid berarti nama Allah. Nama Allah kan Al-Quddus. Cari darat tidak dita'bid, mungkin Al-Quddus yang menyucikan Allah. Jadi Abdul Quddus, Quddus Ibn Habib Muhammad bin Sa'id Al-Maslub dan semisalnya. Nah, mereka ini At-Tirmidzi tidak mengeluarkan hadis mereka. Tidak pula Abu Dawud, tidak pula Nasa'i. Ya. Dan sebagian dari mereka hadisnya dikeluarkan oleh Ibnu Majah, hanya Ibnu Majah. Ya, itu pun sebagian mereka. Baik. Kita selesai dari nukilan ucapan Raja Al-Hambali dari kitab Syarh Ilul At-Tirmidzi, penjelasan tentang ashab, tabaqat ashab Az-Zuhri. Nah, Al-Wajhur Rabi' bentuk yang keempat atau metode yang keempat untuk menyingkap illah pada satu riwayat. Nah, الوجه الرابع معرفة المتشابه من الأسماء والكنى والألقاب إذ قد يحدث الراوي الثقة عن رجل ضعيف ويسميه باسم الثقة. Yang keempat mengetahui nama-nama kunyah-kunyah dan lakab-lakab yang mirip, yang memiliki kemiripan, kesamaan, mutasyabih. Ya. Kenapa? Qad yuhadditsu ar-rawi bi-sifati an rajulin da'if. Karena boleh jadi seorang rawi yang thiqah, dia meriwayatkan hadis dari seorang rawi yang da'if. Ya, dari seorang guru yang da'if, syekh yang da'if, wa yusammihi bismi thiqah. Dan dia menamainya dengan nama yang thiqah, yakni dia salah nama. Nah, baik. Sehingga ketika tidak dideteksi kesalahan nama ini, maka serta merta yang bukan ahli dia akan mengatakan ini sanad ini sahih karena ini rawi ini memenuhi syarat ini thiqah ini thiqah dan ini juga thiqah padahal sebenarnya ini salah nama ini sebenarnya kalau namanya benar tampak bahwa dia dhaif. Nah, contoh misaluhu qala al-Hafiz Ibn Abi Hatim sa'altu abi an hadithin rawahu Zuhair Ibn Muawiyah Zuhair Ibn Muawiyah qala hadathana Wasil Ibn Hayyan an Ibn Buraidah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kama'ati wal habbati as-sawda'i wa qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-jannatu faqala akhta'a Zuhairun ma'a itqanihi hadha huwa Salih ibn Hayyan wa laysa huwa wasilan wa Salih ibn Hayyan laysa bil qawiyyi huwa shaykhun wa lam yudrik Zuhairun wasilan. Ini contohnya keterangan Al-Hafidz Ibn Abi Hatim dalam kitab ilalnya Ilal Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim punya kitab ilal. Baik. Ibn Abi Hatim mengatakan saya pernah bertanya kepada ayah saya yaitu Abu Hatim Ar-Razi tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Zuhair bin Muawiyah yang dia katakan hadatsana Wasil bin Hayyan an Ibn Buraidah an abihi ya asy-syahid Zuhair bin Muawiyah di sini mengatakan hadatsana Wasil bin Hayyan tayyib an Ibn Buraidah an abi dari Nabi sallallahu tentang al-kama'ah ini sejenis tumbuhan wal habbati sauda ma'ruf al-habbati sauda wa dan sabda Nabi sallallahu uridat alayya al-jannah diperlihatkan kepada saya surga gitu ya. Nah, apa kata Abu Hatim Ar-Razi akhta'a Zuhairun ma'a itqanih. Telah kelir Zuhair bersama keitqanan hafalannya. Ya. Artinya dia diakui itqan, tapi bersama dengan itu dia kelir dalam hal ini. Baik. Yang ini. Hadha huwa Salih Ibn Hayyan. Ini dia ya adalah Salih Ibn Hayyan bukan Wasil Ibn Hayyan nama dinnya sama ya ayahnya sama Ibn Hayyan bin Hayyan tapi namanya yang beda harusnya Salih dia namanya Wasil walaysa huwa Wasilan dia bukan Wasil dia Salih Ibn Hayyan. Nah Salih Ibn Hayyan laysa bil-qawi tidak kuat riwayatnya huwa syaikhun dia adalah seorang syaikh. Syekh itu ya dalam periwayatan hadis lemah. Nah. Sama bukan syekh pada istilah kita yang disematkan kepada seorang alim ya. Tapi alim syekh bukan. Nah, syekh pada istilah syekh julukan syekh pada rawi itu lemah. Ini laisa bil qawi huwa syekh dia seorang syekh ini lemah hafalannya. Nah walam yudrik Zuhairun wasilan dan Zuhair bin Muawiyah itu tidak mendapati wasil dia tidak berjumpa dengan wasil dia tidak ya mendapati ya wasil jadi dia tidak secara tarikh dia tidak mungkin meriwayatkan dari wasil. Dari sini diketahui. Kenapa Muhammad memastikan bahwa itu bukan wasil? Karena secara tarikh, ya, secara tarikh, nah, tahun maka Zuhair ini tidak mendapati, tidak berjumpa dengan siapa? Wasil yang tidak mungkin meriwayatkan darinya. Nah, dia tidak mendapati masa hidupnya. Berarti kan mesti orang lain. Nah, orang lain itu ternyata adalah soleh. Nah, soleh itu seorang syekh yang laisa bil qawi. Naam. Nah, Abu Hatim Ar-Razi salah satu ahli ilal. Nah, putranya Ibn Abi Hatim punya kitab yang mengumpulkan jawaban-jawaban ayahnya. Juga Abu Zur'ah Al-Izzat. Isinya pertanyaan-pertanyaan dia juga kepada Abu Hatim Ar-Razi, kepada Abu Zur'ah Ar-Razi tentang penyakit-penyakit hadis. Tayyib, waqala al-Imam Abu Dawud. Sampai waqala al-Imam Abu Dawud, sami'tu Yahya ibn Ma'inin yakulu. أخطأ زهير في اسمه فقال واصل بن حيان يعني عن ابن بريدة وهو صالح بن حيان. قال أبو داود سمعت يحيى يقول هو ضعيف. جاء كتران الإمام أبو داود. Abu Daud menukil mendengar dari Yahya bin Ma'in mengatakan akhta'a Zuhairun fismihi. Zuhair telah salah dalam penamaannya. Maka Zuhair mengatakan Wasil ibn Hayyan, yakni An ibn Buraida, padahal dia adalah Salih ibn Hayyan. Kata Abu Daud, sami'tu Yahya yakul. Yahya ini maksud siapa? Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in, ya. Nah, Yahya bin Ma'in kenal ya. Seletin dengan satu letin seangkatan dengan Imam Ahmad. Nah, dan sama-sama ya dalam belajar juga melakukan rihlah. Dan Abu Dawud, nah, berguru kepada mereka. Abu Daud murid dari Imam Ahmad. Dan di sini juga menukil dari Yahya bin Ma'in. Dia mengatakan, saya mendengar Yahya bin Ma'in mengatakan huwa da'if. Yaitu siapa? Salih bin Hayyan. Da'if. Sama dengan fonisnya Abu Hatim. Laisa bil qawi huwa syaikhun. Baik. Dan terakhir ucapan Ad-Darqutni. Dibaca saja. وقال الحافظ الدارقطني صالح بن حيان كوفي عن ابن بريدة روى عنه زهير وسماه واصلا وهم في اسمه ليس بالقوي. Keterangan Ibnu Abi Dawud dinukil di hasyiah nomor 1. Nukil dari Su'alat Al-Ajurri lil-Imam Abi Dawud. Kumpulan pertanyaan-pertanyaan Al-Ajurri kepada Al-Imam Abu Dawud. Nah, kemudian Imam yang Al-Hafidh. Yang ketiga, Al-Hafidh Ad-Darqutni. Ini dinukil dari kitab Ad-Du'afa wal-Matrukin karya Ad-Darqutni. Nah, Ad-Du'afa wal-Matrukin karya Ad-Darqutni. Baik. Mereka ini termasuk imam-imam yang hafid-hafid yang ahli ilat. Nah, Abu Hatim, Abu Dawud, Tarqutni. Nah, Abu Dawud menukil dari Ahmad, Yahya bin Ma'in. Baik. Tarqutni mengatakan, Salih bin Hayyan kufiyun. Kufiyun nisbah kepada Kufah. Salah satu wilayah di Iraq. Ani bin Buraidah. Nah, telah meriwayatkan darinya Zuhair wasammahu wasilan. Zuhair telah meriwayatkan dari Salih bin Hayyan dan dia menamainya Wasil. Wahima fismih. Zuhair keliru dalam penamaan, ya, penamaannya. Laisa bil qawi. Salih bin Hayyan tidak kuat. Seperti kata Abu Hatim. Nah, dan sama dengan yang diucapkan oleh Yahya bin Ma'in bahwa dia dhaif. Baik. Ad-Darqutni juga punya kitab ilah. Nah, adapun yang ini dinukil dari kitabnya yang berjudul Ad-Du'afa wal-Mutrukin. Nah. Al-Wajh al-Khamis. Al-Wajh al-Khamis ma'rifatu ma qila fihi asahhu al-asanidi wa ma qila fihi awha al-asanidi. Baik. Metode yang kelima, ya, ini metode yang kelima, mengetahui apa yang dikatakan padanya sebagai sanad-sanad, sebagai sanad yang paling sahih, digelari, diakui sebagai asah al-asanid, ini sanad yang paling sahih, dan yang dikatakan padanya awhal asanid. Jadi ada istilah asahul asanid, ini sanad yang paling sahih, dan sebaliknya ada istilah awhal asanid, sanad yang paling lemah. Awhal asanid artinya sanad yang paling lemah. Jadi ada sanad yang paling sahih, sanad yang paling sahih di dunia. Ini sanad yang paling dhaif, yang paling lemah. Ayat wan nadhir fi kutub ulumil hadith yajidu adadan minha wa kadza yajiduha mufarraqatan fi kutubil ilal. Yang memperhatikan, meneliti dalam kitab-kitab ilmu-ilmu hadith, dia akan mendapatkan sejumlah dari sanad-sanad yang dikatakan ashahul hasanid, awhal asanid. Juga dia bisa mendapatkan itu mufarraqatan, secara terpisah-pisah. Mufarraqatan secara terpisah-pisah, tidak terkumpul, yakni tidak terkumpul, tidak terangkum dalam satu pembahasan, tapi terpisah-pisah. Fi kutubil ilal, dalam kitab ilal, yakni di kitab-kitab ilal, ketika seorang hafid menjelaskan illah, dia menyebutkan tentang itu asal hasanid, awal hasanid. Jadi itu terpisah-pisah di ucapan-ucapan mereka. Baik. Tetapi dalam kitab ilmu hadith, sebagian kitab ilmu hadith dalam mengumpulkan itu, mengumpulkan asal hasanid adalah ini. Nah, awal hasanid adalah ini. Nah, sebagai contoh, penggunaan metode ini, Fa masalan qala al imam ali ibn al madini lam yakun fi ashabi thabit athbat min hammad ibn salama thumma ba'dahu sulaiman ibn al mughira thumma ba'dahu hammad ibn zaid wa hiya sihahun wa rawa anhu humayd shay'an fa amma ja'far fa akthar an thabit wa kataba marasila wa kana fiha ahadith manakir. Sebagai contoh, Al-Imam Ali bin Madini, ya, ini juga dinukil dari kitab Ilal. Nah, lihat itu, hasyiah nomor 3, Al-Ilal lahu, yani Al-Ilal li bin Madini. Ali bin Madini mengatakan, tidak ada di kalangan sahabat-sahabat Thabit yang athbatu min Hammad bin Salamah, yang paling kokoh riwayatnya dari Thabit selain Hammad bin Salamah. Artinya apa? Athbatun nasi riwayatan fi Thabit huwa man? Hammad bin Salamah. Thabit. Nah, Thabit al-Bunani. Hammad bin Salamah. Setelah itu urutan kedua, Sulaiman ibn al-Mughirah. Urutan ketiga, thumma ba'dahu Hammad bin Zaid wa hiya sihahun. Dan riwayat-riwayat itu riwayat-riwayat yang sahih. Level tertinggi yang paling sahih berarti riwayat yang paling sahih ashahu al-asanid dari Thabit siapa? Hammad bin Salamah. Urutan kedua, Sulaiman bin Mughirah. Urutan ketiga, Hammad bin Zaid. Kemudian, warwa'an humaydun syai'an. Dan telah meriwayatkan darinya humayd syai'an. Humayd. Ini, ya, rawi lain namanya Humayd. Humayd juga meriwayatkan dari Thabit, ya, syai'an, sedikit dari hadith. Fa amma Ja'far Fa'aktsar an Tsabitin. Kemudian ada pun Ja'far, ini nama berikutnya, nama lain Ja'far. Maka dia aktsar an Tsabit. Dia banyak meriwayatkan dari Tsabit, wa kataba marasil, dan dia telah mencatat, menulis riwayat-riwayat yang mursal. Wa kana fiha ahadits manakib, dan terdapat pada riwayat mursal yang dia catat itu hadits-hadits yang munkar. Yang munkar, ya, yang keliru. Kemudian wa fi ahadits Ma'marin an Tsabitin ahadits ghoraib wa munkaratun. Ja'ala Tsabit an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana kadza syai'un yadhkuruhu, wa innama hadha hadits Aban ibni Abi Ayyash an Anas. Kemudian pada hadis Ma'mar dari Tsabit, terdapat hadis-hadis yang gharib, jamak dari gharib, hadis-hadis yang gharib, hadis-hadis yang munkar. Nah, nakarah syudud biasanya ditemukan pada hadis-hadis yang gharib, yang tidak masyhur, kan begitu ya, cuma kita lewati ini. Karena tafarrud ya, biasanya di hadis yang gharib itu terjadi tafarrud. Ya. Di hadis-hadis yang rawinya tak mutafarrid bersendiri itulah biasanya ditemukan nakarah. Naam. Syubhat, kekeliruan riwayat. Naam. Ma'mar menjadikan ja'ala Tsabita ja'ala, dia menjadikan riwayat Tsabit an Anas anin Nabi, gitu ya, Tsabit an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana kada, ya, adalah demikian, ya, demikian, begini, begitu. Syai'un yadhkur, satu hadis yang dia sebutkan dengan sanad ini, Tsabit dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama hadha hadithu, hanyalah sesungguhnya ini hadith Aban ibn Abi Ayyash an Anas. Coba lihat. Padahal itu sebenarnya hadithnya siapa? Hadithnya Aban bin Abi Ayyash dari Anas. Bukan hadithnya Tsabit dari Anas. Ya, jadi dia keliru dalam sanad, penyebutan sanad. Jelas? Baik. Artinya ini gambaran rawi-rawi yang meriwayatkan dari Tsabit yang butuh diwaspadai riwayatnya. Ya, di ada illah pada riwayatnya. Adapun juga yang meriwayatkan itu adalah asbabun nas fihi, seperti siapa? Hammad bin Salamah, Sulaiman ibn Mughirah, Hammad bin Zaid. Jadi kita jika melihat sanad, kita dapati ada sanad Tsabit al-Bunani. Kita lihat muridnya, oh muridnya Sulaiman ibn Mughirah, oh muridnya Hammad bin Zaid, muridnya Hammad bin Salamah, khalas. Aman ini sudah. Hah? Nah, adapun selainnya seperti yang dicontohkan di sini, ya, butuh dirujuk kepada keterangan ahli ilal. Nah, seperti kesalahan Ja'far, banyak meriwayatkan dari Tsabit, ternyata ada manakir pada hadisnya. Itu pula Ma'mar. Nah, baik. Al-wajhu as-sadis. Al-wajhu as-sadis ma'rifatu wa tamyizul marasil wa bi khassatin al-khafiyyah al-khafiyyah minha wa kadha at-tadlis wal mudallisina li anna fi tahqiq dhalika wa kadha at-tadlis wal mudallisina لأن في تحقيق ذلك وتمييزه تحقيقا لأحد شروط الصحة الواجب توفرها ألا وهو شرط الاتصال وقد سبق بيان لبعض ما يتعلق بالتدليس والمدلسين. طيب. متى ده yang keenam, ini yang terakhir, yang keenam. mengetahui dan memilah ya riwayat-riwayat yang mursal. Riwayat-riwayat yang mursal. Nah, ada irsal padanya. Ya. Ada irsal padanya. Wa takhassatun al-khafiyyah minha, dan terkhusus ya, terkhusus al-khafiyyah min irsal al-marasil yang khafiyyah gitu ya. Marasil al-khafiyyah minha. Jadi hadis-hadis mursal yang khafiyyah tersembunyi irsalnya. Ada istilah mursal al-khafi, sudah pernah kita lewati di awal kitab ini, bisa dimurojaah kembali di sana ya, ada pembahasan mursal tadlis, pembahasan tadlis ya, ada kemiripan tadlis dengan mursal khafi ya. Ya, jadi al-khafiyyah itu maksudnya yang irsalnya tersembunyi. Ini maksud dan apa istilahnya mursalul khafi, nanti akan disinggung di bawah tentang mursalul khafi. Nah, iya. Demikian pula tadlis, bagaimana tadlis dan al-mudallisin dan para rawi yang melakukan tadlis. Jadi ada dua istilah yang butuh dibedakan, yaitu mudallas dan mursal. Nah, tadlis dan mudallas dan mursal khafi, yani tadlis dan irsal khafi. Nah, karena fi tahqiq dzalik, karena sesungguhnya dalam mentahqiq hal itu ya, mentahqiq yakni meneliti ya hal itu, meneliti dan mengetahui hakikatnya, wa tamyizihi tahqiqan li ahadi syaratis shihhah wajib tawaffuq, dan membedakan satu dengan yang lainnya itu termasuk dalam kategori tahqiqan li ahadi syaratis shihhah wajib tawaffuq. Nah, merealisasikan, mentahqiq ya, sehingga menghasilkan salah satu dari syarat-syarat hadis yang sahih yang wajib terpenuhi. Apakah itu terpenuhi atau tidak? Nah, jadi benar betul-betul ditahqiq, benar-benar harus ditahqiq, diteliti dan dipilah ya, mana yang memang terpenuhi syarat sahih, mana yang tidak ada tadlisnya, mana yang tidak ada irsal khafinya, mana yang ada. Nah, yaitu ala wa huwa syarat al-ittisal. Nah, ini tahqiqan li ahadi syarat sihhat al-wajib tafru'a, ala wa huwa syarat al-ittisal. Ini dalam rangka apa? Mewujudkan tahqiqan, dalam rangka mewujudkan salah satu syarat dari syarat-syarat hadis yang sahih yang wajib terpenuhi, yaitu dalam hal ini syarat ittisal. Nah, kan di antara syarat sihah adalah ittisal as-sanad. Ittisal as-sanad. Nah, ya. Apabila ada tadlis berarti tidak muttasil. Apabila ada syarat khafi berarti tidak muttasil. Nah, begitu. Agar sebab bayanan li ba'di ma yata'allaqu bil tadrisi wal mudallisin. Nah, telah lewat penjelasan sebagian yang terkait dengan tadlis dan mudallisin, bisa dimurojaah kembali. Wa min al-muhimmi fi hadha al-maqam. Wa min al-muhimmi fi hadha al-maqam an yufarriqa an-nadhiru wa bi diqqatin baina at-tadlisi wal irsali al-khafi. Nah, dan ini termasuk yang penting di sini ya, pada maqam ini, yaitu seorang pembahas ya, peneliti, dia harus membedakan wabidik khotin dan secara teliti membedakan antara tadlis dan irsalul khafi. Nah, kemudian di sini dinukil ucapan Al-A'la'i tentang pentingnya al-marasil, yang mengenal al-marasil khafi ya. Allah na'am, ini harus kita baca. Nah, ini keterangan saja dari beliau tentang pentingnya, ya, pentingnya mengenal irsal khafi. Dan bisa dibaca kembali tentang perbedaan antara tadlis dan irsal khafi di pembahasan sebelumnya. Nah, jadi boleh jadi hadis ini disangka mausul, padahal ada illahnya. Ternyata illahnya apa? Terdapat apa? Terdapat tadlis. Terdapat apa? Terdapat irsalul khafi, ada irsal yang tersembunyi. Nah, ada irsal yang tersembunyi, sehingga itu sebenarnya mu'al, dan ya, yang bisa mendeteksinya adalah ahlinya. Naam. Pembahasan al-mudallas itu halaman 157. Dan sebelumnya pembahasan itu, pembahasan yang terkait dengan syatul ittisal, mulai dari pembahasan al-munqati, al-mu'dal, kemudian al-mudallas. Nah. Sebelumnya al-mursal. Nah. Nah, itu bisa dimarajah semua pembahasan-pembahasan itu. Nah, ini semua yang terkait dengan syarat ittisal as-sanad. Sekarang insyaAllah kita anggap cukup ya pembahasan ini. Jadi berikutnya apa? Setelah pembahasan mu'al, al-muttarid. Ya, pembahasan al-muttarid. Sekarang insyaAllah. Jazakumullah khairan. Khabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.